Pak Jimmy? Iya, siang. Iya, silakan Pak. Masyarakat kita, terutama masyarakat pekerja, cengeng dari dulu karena tidak pernah ada. Mungkin pertamanya adalah soal pendidikan yang kurang, kemudian dari dulu selalu dapat perlindungan habis-habisan dari pihak dalam tanda petik orang tua, yaitu pemerintah, selalu diprotek, dilindungi, jadi cengeng, cuma bisa mintanya naik gaji, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana memajukan negara dan meningkatkan kita lebih ke arah negara industri. Terima kasih. Baik, Pak Sulaiman. Ya, batasan-batasan yang dikasih itu sebenarnya kurang jelas ya, karena kenapa hanya bidang-bidang itu yang dikasih sedangkan bidang yang lain tidak dikasih. Jadi sebagai pengusaha itu pasti mereka itu bertanya-tanya kenapa ada perbedaan-perbedaan yang harus kita bedakan gitu loh. Kenapa nggak ada satu kepastian, apabila mau dihapus ya dihapus semua. Kalau tidak mau dihapus ya sektor-sektor seperti garment, otomotif, industri itu kan memerlukan karyawan yang cukup banyak. Nah itu yang harus kita perhatikan juga. Terima kasih. Oke. Dan Pak Tony. Ya, selamat siang. Selamat siang Bapak, silakan. Itu sebenarnya persoalannya sebenarnya bukan masalah outsourcing ya. Ini karena Menteri Tenaga Kerja cara menyelesaikannya itu goblok. Caranya memang goblok. Tidak melihat persoalannya apa. Ini outsourcing ini kan sebenarnya nggak ada bedanya dengan perusahaan lain. Nah, dia nggak tahu sebenarnya letak permasalahannya di mana. Letak permasalahannya di perusahaan yang mempekerjakan pekerja itu. Ini sangat nggak benar saya temukan memang. Begitu, misalnya katakan dia supply ke bank, oke? Okay? Itu bank itu satu kontrak dengan dia satu tahun. Setelah bank itu putuskan kontrak karena orang ini mungkin nggak berprestasi, si perusahaan outsourcing yang mempekerjakan orang tadi yang dikirim ke bank itu langsung juga memecat. Ya ini kan yang salah, bukan yang bank mempekerjakan yang menyewa itu kan. Seharusnya Menteri Tenaga Kerja ini harus memperlakukan peraturan tenaga kerjaan terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja outsourcing itu. Jadi kalau bank memutuskan kontrak, dia tetap harus mempekerjakan orang itu, nggak boleh terpecat. Nah itu persoalan dia. Dia nggak bisa supply, dia harus kasih gaji buta. Ya, kalau dia mau pecat, maka dia harus melakukan peraturan tenaga kerja yang pesangon lah dan lain-lain. Jadi kok jadi masalah gitu loh. Maksud saya, kenapa manajer itu bukan menertibkan perusahaan outsourcing? Jadi maksud saya, perusahaan apapun, jenis usaha apapun, dia mau outsourcing nggak ada masalah. Baik. Nah, itu intinya aja. Jadi tegakkan di perusahaan yang meng-hire orang itu, bukan di badan jenis usahanya. Sederhana sekali. Ya, okay. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Pak Dibio, selamat sore. Selamat sore Bu. Jawabnya begini. Harusnya semua outsourcing itu dihapus karena yang pekerja yang ikut outsourcing itu gajinya menjadi berkurang. Yang untung perusahaan outsourcingnya, jadi otomatis pengusaha itu membayar ke outsourcingnya perusahaan outsourcing itu habis diambilin oleh perusahaan outsourcing yang mana Bitmaker ikut bermain di dalamnya. Jadi korupsi juga, sehingga tenaga kerjanya akhirnya stres karena gajinya yang terima terlalu sedikit. Itu jawabnya semua hapus outsourcing dan semua itu dibayar langsung oleh pengusaha sesuai dengan jam kerja dan upah perburuan nasional yang baik dan benar. Itu aja jawabnya. Ya, terima kasih. Selamat sore, Pak Fred. Mbak Nana. Silakan, Pak. Saya matikan radio. Iya. Oke, biar tidak feedback ya. Saya kira sih, kalau outsourcing itu merupakan percaloan pegawai ke tenaga kerja itu nggak benar. Jadi yang harus dikendalikan bukanlah jumlahnya dan siapa yang boleh outsourcing, tapi harus diyakini bahwa fee yang dibayar oleh buruh atau tenaga kerja yang dipakai itu harus seminimal mungkin ke perusahaan, jangan sebaliknya. Sekarang makin diperas loh. Oke Bu, terima kasih. Ya Pak Fred, terima kasih. Pak Robert, selamat sore. Ya halo. Silakan Pak. Jadi sebenarnya perusahaan ataupun pengusaha itu mereka lebih pintar dan lebih paham mengenai kebutuhan karyawan. Jadi artinya sebetulnya itu pemerintah membatasi ini, mereka pun tetap masih bisa survive. Mereka pun tetap masih bisa bekerja dan bisa mencari untung. Jadi apapun pembatasan ini sebenarnya juga nggak merugikan perusahaan. Cuman yang saya menjadi usul sebenarnya untuk negara kita ini, untuk pembangunan karakter ya, pembangunan karakter pegawai negeri sipil ini yang sudah terlalu enak menurut saya, sebaiknya diotopsikan juga supaya mereka kerja tidak malas dan kerja mereka sungguh-sungguh. Sebab untuk memberhentikan mem-PHK pegawai negeri sipil ini susah, korupsi banyak, datang telat misalnya. Jadi cobalah dipikir ulang supaya negara kita ini lebih baik ke depan. Terima kasih.